Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab tafsir Juz Amma, tafsir juz ke-30 dengan penafsiran yang disampaikan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, terakhir kita membahas surat At-Takwir. Nah, apa takwir artinya? Abu Faruk. Nah, digulung. Apa yang digulung? Ila syamsu kubirat, matahari. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Fala uqsimu bil khunnas. Iya. Atau sebelumnya? Itu sudah. Iza sama ukushifat sudah. Wa izal jahimu su'airat juga sudah. Wa ilal jannatu uzlifat juga sudah. Alimat nafsum ma'ahbarat juga sudah. Mana Pak Abdul Samad? Pak, benar ya? Fala uqsimu bil khunnas, ayat yang baru ya. Amilat nafsum ma'ahbarat juga sudah. Nah, saat itu jiwa akan mengetahui apa yang dihadirkan untuknya. Nah, kita baca aja. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, alimat nafsum ma ahbarat. Maka jiwa akan mengetahui apa yang dihadirkan. Fayan bagi bal yajib alal insan ayyata'ammala fi hadhil ayatil azimati wa ayyata'ibwa bima fiha minal mawa'id. Kata beliau, sudah seyogyanya, sudah seharusnya bagi seorang insan untuk merenungi ayat-ayat yang agung ini dan menjadikannya sebagai nasihat untuk dia. Apa itu? Wa ayyumina biha ka'annahu yaraha ra'yal 'ain. Dan dia yakini ayat tersebut seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada hari kiamat nanti. Li'anna ma akhbarallahu bihi wa 'alimna madlulahu fa innahu ashadda yaqinan 'indana mimma syahadnahu bi ayunina aw sami'na bi adhanina. Kata beliau, karena apa yang Allah beritakan dengannya dan kita mengetahui kandungan maknanya, maka seharusnya, kata beliau, itu lebih kuat, ya, lebih meyakinkan bagi kita dibandingkan apa yang kita saksikan dengan mata kita atau apa yang kita dengar dengan telinga-telinga kita. Barakallah. Itu orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu lebih yakin, lebih percaya dengan berita Al-Qur'an. lebih yakin, lebih percaya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Melebihi keyakinan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, ada beberapa hal yang memang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran seolah-olah berlawanan dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar atau apa yang kita ketahui. Di situ merupakan ujian bagi seorang mukmin. Tapi prinsipnya kata beliau, orang yang beriman itu harusnya dia lebih yakin dengan berita Al-Quran daripada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kenapa? Karena memang kemampuan manusia untuk melihat sesuatu itu sangat terbatasnya, sangat terbatas. Nah, kemampuan manusia untuk mendengar itu juga sangat terbatas. Barakallahu fiikum. Banyak hal yang kita lihat, kita pahami, kita yakini sebagai suatu perkara, ternyata secara hakikatnya berbeda. Banyak hal yang kita dengar, sudah kita yakini, sudah kita percayai, ternyata hakikat yang sebenarnya juga berbeda. Barakallahu fiikum. Itu terkait dengan kemampuan penglihatan dan pendengaran kita, sangat terbatas. Adapun berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersumber dari apa? Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Sehingga mesti apa yang tercantum di sana itu kebenaran yang absolut, mutlak, bukan nisbi. Barakallahu. Nah, li'anna khabarallahi la yakdzib sidqun. Karena berita dari Allah itu tidak mungkin dusta, pasti jujur. Lakin ma narahu au nasma'uhu katsiran ma yaqa'u fihi al-wahmu, kata beliau. Tetapi apa yang kita lihat atau yang kita dengar seringnya terjadi karena waham. Iya. Kesalahpahaman kita. Barakallahu. Nah. Contohnya seperti apa? Mas Irwan. Kita melihat sesuatu, kita nganggapnya ini ternyata bukan. Itu pernah ngalamin enggak? Pak Usama. Enggak, sesuatu yang nyata, objek yang nyata, antum lihat dengan mata, antum menangkap ini benda A. Tapi ternyata setelah antum lihat ya lebih dekat atau melihat dari ketinggian, oh bukan. Pak Sawari, anggu-anggu apa Pak contohnya? Fata Morgana. Nah, itu kan contoh yang nyata ya. Kita melihat meskipun lebih panas gitu ya, di aspal gitu, dari kejauhan seolah di depan kita itu ada air. Ternyata setelah kita dekati gak ada air sama sekali. Itu salah satu contoh. Apa yang kita lihat itu, objek yang kita lihat itu kebanyakannya waham gitu. Salah paham. Nah, berarti orang yang sudah down mentalnya karena ketakutan malam-malam gitu ya, barakallahu fikum, tiba-tiba ada kelebatan putih, dia udah langsung ketakutan, ternyata cuma seekor kucing kan, sering ya pikirannya itu sudah apa ini. Nah, jadi kemampuan pandang kita untuk melihat satu objek itu memang sangat lemah, barakallahu fikum. Ya, apa yang kita lihat bahkan jelas-jelas dengan mata kepala kita ternyata bukan. Buktinya apa? Kita sering ketipu sama tukang sulap. Ya enggak? Kita melihat itu jelas-jelas seperti ini, padahal itu kita ditipu sama dia. Menunjukkan kemampuan pandangan manusia itu lemah. Makanya manusia tidak bisa melihat Allah ketika masih di dunia. Iya. Dengan tipuan sedikit saja manusia matanya sudah enggak mampu. Tertipu. Barakallahu. Nah, itu yang kita lihat, apalagi hanya dengar berdasarkan sesuatu yang kita tangkap melalui indera kita. Pendengaran kita. Iya. Cukup banyak sering ternyata salah dari apa yang kita tangkap. Barakallahu. Itu kata beliau maksudnya. Jadi kata beliau kebanyakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu barakallahu fikum tidak seperti yang kita bayangkan. Kebanyakannya adalah waham. Nah, barakallahu fikum. Qad nara syai'a ba'id, kata beliau syai' al-ba'id, tayyib, syabhan, tayyib, tu'ayyinuhu fi tasawwurika wa huwa khilafal waqi'. Barakallahu. Ya. Terkadang engkau melihat sesuatu yang jauh, barakallahu fikum, syabhan. Ya, apa tadi? Fata morgana. Iya, yang engkau anggap dalam benakmu itu adalah air, ternyata bukan. Waqad tasma'u as-sauta fatadhunnu syai'an mu'ayyanan fi dhihnika wa huwa khilaful waqi'. Dan terkadang kata beliau engkau mendengar satu suara, engkau menduga itu adalah sesuatu yang engkau tangkap dalam benakmu, ternyata itu juga menyelisihi kenyataan. Barakallahu. Nah, iya. Kita dengar sekilas kayaknya suara kuda. Ternyata bukan kuda tapi sapi. Bisa. Kan mungkin ya untuk terjadi. Fal wahmu, kata beliau, yaridu 'alal hawas. Yang namanya kesalahan indera kita dalam menangkap sebuah objek itu mungkin untuk terjadi, kata beliau. Ya. Dan itu perkara yang cukup lumrah. Nah, karena memang kemampuan indera kita ketika di dunia itu benar-benar terbatas. Indera penglihatan, pendengaran, ya. Indera perasa, barakallahu fikum. Tapi indera apa lagi? Penciuman, gitu ya. Nah, terkadang kita tertipu. Barakallahu fikum. Tapi itu kata beliau, yang namanya indera itu memang terkadang dia bisa menangkap sesuatu objek yang nyata, tapi dia tidak akan bisa luput dari yang namanya kesalahan dalam barakallahu fikum menangkap objek tadi. Itu kata beliau. Lakin khabarallahi azza wa jalla idza ulima madlulahu la yumkinu abadan tayyib ayyarida alaihi syai'un minal wahm. Tetapi kalau itu merupakan berita Allah Azza wa Jalla yang sudah diketahui maknanya jelas, maka tidak mungkin selama-lamanya, kata beliau, akan terjadi padanya kesalahan ya. Dalam barakallahu fikum tayyib hakikat dan kenyataan dari berita yang disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seperti di dalam Al-Quran disebutkan ada yang namanya Al-Jannah, ya, ada yang namanya An-Nar, adanya adab neraka, adanya nikmat Jannah, barakallahu fikum. Itu jelas ya maknanya, barakallahu fikum. Maka ya seperti itu, pasti ya. Gak mungkin akan meleset. Nah, jangan-jangan maksudnya Jannah itu demikian dan demikian. Tidak. Maknanya pasti tidak akan meleset. Beda dengan kemampuan indera kita untuk menangkap sebuah objek. Barakallahu. Terkadang meleset. Nah. Li'annahu khabarun atau li'annahu khabaru sidqin, karena berita dari Allah itu adalah berita yang jujur. Fahadhil umur allati zakarahallahu atau zakarahu zakarallahu fi hadhil ayat umurun haqiqiyyatun yajibu an tu'mina biha ka'annaka taraha ra'yal 'ain. Maka kata beliau, perkara-perkara yang disebutkan ya dari ayat yang sudah kita baca, idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu digulung ya barakallahu fikum, kemudian wa idzan nujum inkadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan, wa idzal jibalu sujirat, ketika gunung-gunung itu dibuat berjalan, wa idzal isyaru utilat, ketika onta-onta betina itu tiba-tiba apa? Ditinggalkan, ditelantarkan, wa idzal wuhush, wa idzal wuhush husyirat, ketika binatang-binatang itu apa? Ditebarkan, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu menjadi api yang menyala-nyala. Kata beliau, yakini itu peristiwa yang memang benar-benar terjadi nanti pada akhir zaman. Matahari itu digulung. Seperti enggak ada artinya. Nah, lautan itu nanti benar-benar akan menjadi api. Iya. Barakallah. Itu benar akan terjadi. Yakini itu. Enggak akan mungkin memiliki makna yang lain, kata beliau. Itu hakiki, bukan makna kiasan. Yakini itu, kata beliau. Yakini seolah-olah engkau melihatnya di depan mata kepalamu. Tsumma ba'dal imani biha yajibu an ta'mala bi muqtada ma tadullu alaihi minal isti'ab wal inhijar wal qiyami bil wajib. Kemudian setelah engkau meyakini, mengimani ini itu benar-benar akan terjadi, kata beliau, engkau beramal dengan konsekuensi apa yang ditunjukkan dari berita-berita tadi, yaitu engkau apa? Mengambilnya sebagai sebuah ujangan nasihat, ya, mengambilnya sebagai sesuatu yang barakallahu fikum menegur dirimu, dan engkau menegakkan kewajiban wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Hatta takuna min ahlil Qur'an alladzina yatlunahu haqqa tilawati. Sehingga engkau nanti akan menjadi ahlil Qur'an, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar haknya. Nah, jadi Al-Qur'an itu dibaca barakallahu fikum, dan benar-benar akan memberikan efek pada kejiwaan dia. Ketika dia membaca ayat demi ayat, potongan demi potongan ayat tadi, dan langsung dia gambarkan ya, dalam benaknya, dia proyeksikan dalam pikirannya barakallahu fikum, itu akan memberikan efek ya yang luar biasa pada kehidupan seorang mukmin. Nah, barakallahu. Dengan sebab itu dia akan semangat dalam beramal. Dengan sebab itu dia akan takut dalam melakukan yang namanya dosa. Nah, tapi kalau Al-Qur'an itu hanya sekedar dibaca begitu saja, barakallahu fikum, yang dia titik beratkan adalah intonasinya, yang dia titik beratkan adalah cengkok-cengkoknya, keindahannya, yaitu yang kita dapatkan pada masa kita saat ini. Iya. Barakallahu fikum. Sebagaimana digambarkan oleh barakallahu fikum sebagian sahabat, sehingga saya Ibnu Mas'ud dalam kitab Asy-Syari'ah. Nanti itu akan ada masa di mana Al-Qur'an itu memang disambut gegap gempita oleh umat Islam. Semua akan membacanya. Orang besar, orang kecil, ya anak-anak, barakallahu fikum, sekolah-sekolah, bukan hanya di pondok pesantren saja, ya kan? Sekarang malah di sekolah-sekolah umum itu Al-Qur'an sudah mulai, ya kan? Semaraknya. Tapi kata beliau, barakallahu fikum, manusia hanya menjadikannya sebagai barakallahu fikum sesuatu untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pengikut, mendapatkan penghargaan. Iya. Di Al-Qur'an itu diajarkan kepada anak-anak tadi biar menjadi juara satu lomba hafiz Qur'an. Iya enggak? Ada tayangan-tayangan begitu, jadinya kaum muslimin yang lain termotivasi. Wah, ini anak saya jadi Quran lagi, dia bisa ikut hafiz Quran, nanti bisa mengumrohkan orang tuanya. Nah, jadi kebanyakan manusia mereka lebih fokus pada barakallahu fikum lafadznya saja, ya, keindahan dan kekuatan dia dalam apa? Barakallahu fikum mengingatnya, iya. Tapi mereka terlalaikan dari yang paling inti, bagaimana menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an tadi kepada abnaul muslimin. Nah, itu yang terlupakan. Padahal itulah yang menjadi inti diturunkannya Al-Qur'an, agar Al-Qur'an itu di dalam hati. Artinya nilai-nilai Al-Qur'an itulah yang masuk, bukan hanya sekedar lafadznya. Nah, kita tidak memungkiri itu memang sesuatu hal yang positif, ya, bagus untuk Islam, di mana umat Islam itu sudah mulai tayyib, sangat barakallahu fikum menerima sekali Al-Qur'an, berlomba-lomba untuk barakallahu fikum menghafalnya, mengajarkannya kepada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Tapi tadi, iya, yang namanya syaitan, yang namanya iblis, baik dari kalangan jin dan manusia, mereka itu tetap punya cara. Iya, walaupun mereka tidak bisa membendung kecintaan umat Islam kepada Al-Qur'an, paling tidak mereka palingkan. Iya. Wis, enggak bisa wis membendung, orang-orang sudah kadung cinta dengan Al-Qur'an. Iya. Dai-dai di mana-mana, masyaallah Al-Qur'an, memasyarakatkan Al-Qur'an. Mengalquranan masyarakat dan masyarakatkan Al-Quran, itu kan semboyannya. Tapi tadi ternyata ya musuh-musuh Islam dari kalangan setan, jin, manusia, mereka memang gak bisa mendung, ya sudah. Minimalnya kalau kita gak bisa mendung, kita palingkan niat mereka. Ya tadi, niatannya tadi, iya. Jadi bilang hafiz Quran, juara Quran, juara Qori di sini, di sana. Nanti kalau ada tamu yang bertandang, "Oh, ini anak saya ini sudah hafal Quran lo." Nah, gitu ya. Jadi dibangga-banggakan kalau ada tamu keluarga atau teman kerjanya. Barakallahu fikum. Membangga-banggakan. Kaum muslimin justru terlena dari tujuan inti Al-Qur'an tadi apa itu? Biar nilai-nilai Al-Qur'an itu tertanam di dalam abnaul muslimin. Kan bener. Nampak kan, kita lihat sekarang itu fenomenanya seolah-olah memang berlomba-lomba umat Islam terhadap Al-Quran, tapi sayang, iya, cuma dari sisi fisiknya saja. Barakallahu fikum. Tapi mahat atau keinginan orang tua untuk sekuat mungkin untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak tadi, itu justru terhilang. Coba kalau kita lihat riwayat-riwayat di kalangan para sahabat, iya, barakallahu fikum. Mereka itu sampai menghatapkan satu surat saja 10 tahun. Iya kan? Dari riwayat Ibnu Umar atau Umar bin Khattab, surah Al-Baqarah. Karena mereka 10 ayat itu enggak lanjut lagi sampai mereka menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Itu metodenya. Salah. Setelah hafal maknanya, tahu artinya, paham bagaimana hukum-hukumnya, penempatannya, dan bisa mengamalkannya, baru lanjut lagi. Nah, kalau yang sekarang kan beda metodenya, kebut. Pokoknya hafal Quran dalam 1 bulan ada bukunya. Kenapa ya? Hafal Quran dalam 2 bulan, nah, gitu ya. Jadi kita sudah dibelokkan arahnya, enggak sadar kita. Barakallahu fikum. Nah, Justru yang paling penting dari Al-Quran itu adalah bagaimana menanamkan nilai Al-Quran tadi pada diri kita. Satu ayat saja kita bisa ya, menerapkannya, itu memberikan efek yang luar biasa pada karakter seseorang. Antum terapkan saja, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu luar biasa efeknya. Nah, buat hubungan kita dengan sesama. Ayat ini saja yang kita amalkan. Itu luar biasa. Iya. Akan membentuk karakter yang sangat kuat dan kokoh. Bagaimana kalau bisa Al-Quran itu secara total diamalkan? Apa enggak dahsyat itu? Sekarang hafid itu banyak sudah. Iya. Tapi barakallahu fikum yang kita dengar apa? Justru guru ngajari Al-Quran, apa namanya, mencabuli muridnya, iya enggak? Banyak kan? Banyak. Barakallahu hafid Al-Quran masih nyolong, barakallahu fikum. Ya seperti itu. Baik. Karena kita sudah terbuai, terlalaikan dari tujuan inti tadi, barakallahu. Satu ayat saja itu kalau bisa kita amalkan itu dahsyat. Ya. Pengaruhnya barakallahu fikum dalam diri kita, bahkan orang-orang sekitar kita. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu maksudnya yaqra'unal Qur'an haqqa tilawatih. Dia membaca Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar bacaannya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa kita jelaskan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.